Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحوات أزكم الله. Kita lanjutkan pembahasan dari kajian kitab syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Lanjutan bagian yang kedua setelah dari kita membahas tentang perbedaan antara ta'til dan tahrif. Nah, sekarang fa'aqidatu ahli sunnati wal jama'ati bari'atun minat tahrifi wa minat ta'til. Aqidah ahli sunnah wal jama'ah itu berlepas diri dari tahrif dan ta'til. Wabihada na'rifu dolalan. Wabihada na'rifu dolala au kadhiba man qalu. Ya. وبهذا نعرف ضلالة أو كذبة من قالوا إن طريقة السلف هي التفويض. هؤلاء ضلوا إن قالوا ذلك عن جهل بطريقة السلف وكذبوا إن قالوا ذلك عن عمد أو نقول كذبوا على الوجهين على لغة الحجاز لأن الكذب عند الحجازيين بمعنى الخطأ بمعنى الخطأ الخطأي بمعنى الخطأي أقيدها الوسن والجماعة itu berlepas diri dari tahrif dan ta'til. Dan dengan ini na'rifu, kita mengetahui, ya, kita mengetahui, nah, kesesatan dan kedustaan, dolala wa au kadba, kesesatan atau kedustaan, orang yang mengucapkan, apa, orang-orang yang mengucapkan, inna tariqata salafi, sesungguhnya metodologi salaf, ia tafwidi, ya, at-tafwidu adalah tafwidu, pasrah, bongkoan. Ya, metodologi salaf itu bukan pasrah bongkoan, mas, mbak. Ha'ula'i dhullu in qalu dhalika. Mereka telah sesat apabila mereka mengucapkan yang demikian. An jahli bitariqatis salaf. Itu karena jahal, bodoh dengan metodologi salaf. Ini tentang jahal bim, ini bukan hanya mengena kepada orang-orang yang ahlu tahrif dan ta'til saja, mas. Tapi apa, mas? Orang yang bodoh terhadap metodologi salaf adalah orang yang menisbatkan kepada salaf tapi dia menyelisihi madhad salaf. Contohnya adalah orang yang dia melakukan hajar. Melakukan hajar, mengisolasi, mengucilkan saudaranya. Dia berharap dengan menghajar itu mengikuti Nabi SAW ketika Nabi SAW menghajar Ka'ab bin Malik. Selama lebih dari 51 hari 50 malam. Dan di situ perbedaannya hajarnya Nabi SAW dan hajarnya mereka, mereka menghajar karena tidak sesuai dengan prinsip kelompok mereka. Prinsip kelompok mereka. Dan mereka akan menghajar, akan mengisolasi, mengucilkan orang-orang yang ya, orang-orang yang menyelisihi prinsip kelompok mereka. Contohnya adalah ana, ya, ini kemarin ana baru dapat cerita. Kisahnya itu nyata. Ada 5 orang saudara laki-laki dibesarkan oleh orang tuanya, masya Allah, semua menjadi tokoh agama semua. 5 laki-laki anaknya, 5 laki-laki semua. Yang satu lulusan Yaman, yang satu lulusan Madinah, yang satu lulusan mana, yang satu lulusan mana, 3-nya anak gak tahu. Tapi yang satu ikut kelompok ini, yang satu kelompok ini, ada 5 kelompok. 5-5-nya gak pernah akur. Dan ketika itu ada seorang, salah satu seorang ustadz menyambangi ziarah takziah bapaknya yang meninggal. Kemudian dengan alasan barok, berlepas diri dari ahlul bidah menurut mereka, ya, yang tadi yang lulusan Yaman dan satu lagi itu tidak mau menemui ustadz tersebut, ustadz yang ziarah takziah tadi. Kenapa? Ustadz itu sudah dianggap bukan golongannya. Dan kalau ketahuan dia menemui ustadz ini, ada yang melaporkan ke, ya, pusatnya, ya, pusat kerajaannya itu, itu nanti juga dia akan kena hajar juga. Isinya di dalamnya cuma hajar-hajaran, mas. Ajar sana, ajar sini. Ya. Artinya hajar sana, hajar sini. Dan itu capek. Dan itu kejadian, mas, kejadian. Anda bisa bayangkan sekarang bagaimana sempitnya kaum muslimin dengan adanya tafriz dari syaitan seperti itu. Kaum muslimin itu sudah diinjek-injek oleh orang-orang kafir. Sampai sekarang ini, yang sepele jadikan besar. Belum pernah ada kejadian. Baru sekarang ini. Ya, baru sekarang ini. Dan ini menjadikan sesuatu di mana kalau misalnya kita lihat semenjak kapan mereka itu menjadi sesuatu yang ditakuti. Ya. Dan semenjak kapan kaum muslimin itu, ya, ditakuti? Dari semenjak dulu, mas. Sehingga mereka itu berusaha bagaimana caranya agar kaum muslimin itu, ya, paling enggak apa, mas? Paling enggak mereka tidak mendapatkan apa yang dituju. Hanya notabene mendapatkan sesuatu yang istilahnya komplementari aja, bukan sesuatu yang pokok. Itu yang diinginkan oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Sehingga inilah yang menjadi masalah pada kaum muslimin sendiri. Kita karena jahilnya kita terhadap manhaj salaf, orang-orang menjadi benci. Kenapa? Sudah di framing, mas, oleh orang musuh-musuh. Orang-orang yang tidak senang dengan manhaj salaf itu framing dengan ucapan Wahabi, dengan ucapan teroris, ya, fanatik dan yang lainnya. Gak akan mungkin ada seorang Wahabi yang dia itu pakai seragam terus jaga gereja, Mas. Gak ada seperti itu, gak ada. Ya. Gak ada. Kemudian gak ada seorang Wahabi yang akan mengatakan kepada kaum muslim yang lainnya, saya ganyang, saya bakar, saya ini seterusnya. Gak ada. Kasar-kasar seperti itu gak ada. Atau mereka itu mengumpat dengan perkataan yang jorok, yang kasar pun gak bisa. Itu menyelisih dari konsekuensi ilmunya. Konsekuensi ilmu. Maka orang-orang yang menuntut ilmu syar'i sesungguhnya itu akan terlihat dari tutur katanya. Ketika dia itu tutur katanya masih menggunakan kata-kata terminalisasi, ya, kata-kata terminalisasi, ya. Semarang, Semarang, Semarang, Jogja, Mas, Mas. Ya. Di situ ngumpat. Ya. Empat kakinya kemudian berkembang biak. Ya. Bukan hanya satu. Ya. Ada banyak yang disebutkan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Enggak selesai-selesai. Wanyo-wanyo-wanyo-wanyo. Insya Allah. Itu kayak dia bisa nge-rap hanya bagian yang kotor-kotor itu. Ya. Kalau suruh ngapalin ayat atau ngapalin ini enggak bisa katanya. Ora iso nek Arab aku ora iso. Tapi kalau binatang empat paling hafal dia. Ya, nasallahu alaihi wasallam. Ini makanya jahal bitariqis salaf. Ini yang pertama. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah orang melihat dari posisi orang yang hijrah. Orang yang hijrah kemudian tahu-tahu ngaji salaf. Ngaji dengan kitab seperti ini, wah gondrong, susah, angel, puyeng, mumet, gak cocok. Ya. Apalagi ahwat-ahwatnya, ya, ketika di kajian pun gak tegur sapa. Yang pakai cadar, gak dibuka, gak senyum. Ya. Kemudian tahu-tahu yang nulis nyatet, habis itu sur, hilang. Ya. Lap. Ya. Terus menghilang, sing itu. Artinya nggak tegur sapa, nggak kemudian mengucapkan salam, mendoakan kebaikan, ya. Ada orang bersin pun tidak ditasmid dan yang lainnya. Taunya ya, ya saya kesini cuma nemenin suami saya, ya. Bodoh amat sama yang lain. Nah itu nggak boleh seperti itu. Nah model-model seperti itu harus dilihat. Wow, salafi kasar. Aku nak bina nang ngaji nang gon sing kelompok-kelompok kayo. Wah, dimanggake, dihormati. Seperti itu. Ada anggapan seperti itu, Mas. Aku min dinengke nang kene. Yo. Yo dhewe ngaji. Wah, megah. Kenapa? Ana ngono anu we. Bertemu dengan freezer model baru. Tahu freezer model baru, Mas? Lemari es itu, Mas, freezer. Hatinya membeku bagaikan es. Tidak pernah ada senyum di dalam lemari es. Enggak mungkin di lemari es itu bisa senyum. Tanya sen, Mas. Nah, ini salah satu contoh tidak mengimplementasikan akhlak salaf terhadap keseharian. Ahlan wa sahlan. Ya. Mas doakan, Mas, ya. Ya, Rufaidah Al-Aslamiyah binti Nowo, ya, semoga menjadi anak yang solehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, ini termasuk jahal bitariq salaf. Ini yang model yang kedua, model yang ketiga, ya. Jadi kalau misalnya anak tulis di sini, ya, bodoh terhadap manhaj salaf adalah satu, melihat tidak tahu apa itu manhaj salaf. Mereka taunya salaf dari oknum yang mengaku diri mereka salaf. oknum. Itu yang pertama. Yang kedua, bodoh terhadap manhaj salaf adalah mengukur kebenaran bukan dari asal manhaj salaf, tapi dari komentar dan perilaku oknum. Ketiga, bodoh terhadap manhaj salaf adalah memberi hukum atau hukuman berdasarkan kronologis apa yang menyebar di kalangan awam. Yaitu ya, memberikan hukuman berdasarkan logis apa yang menyebar di kalangan awam. Maksudnya apa? Yang viral di kalangan awam ditabrakkan dengan pengamalan salaf. Paham ya? Kemudian yang keempat, bodoh terhadap manhaj salaf ini tak kecilkan dulu biar gampang. Nah, iya. Yang keempat, tidak belajar manhaj dari kitab-kitab ulama yang mumpuni. Hanya belajar dari penjabaran ustadz yang menggiring pada pada distorsi makna manhaj salaf. Ya. Yang kelima, tidak belajar dari orang-orang yang memang sudah menjadikan manhaj salaf sebagai acuan baku dalam menuntut ilmu syar'i. Ya. Jadi semua kajian masih diikuti dengan serampangan. Ini bodoh terhadap manhaj salaf. Ini lima ini. Nah, lima kok jadi hilang. Oke. Ini di. Nah, ini manhaj. Ini jahal. Jadi ini seperti ini, Mas. Jadi kurangi lagi coba. Set. Nah. Set. Nah, ya. Set. Nah, ya. Nah. Naikkan lagi. Set. Nah, ya. Jadi tidak tahu apa itu manhaj salaf. Ya. Manhaj salaf itu ya. Salaf itu apa? Mereka tidak tahu. Ya. Langsung dua gini aja, biar ngirit tempat. Jadi bodoh terhadap manhaj salaf, itu tidak tahu apa itu manhaj salaf. Manhaj salaf itu adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah menurut apa mas? Generasi yang terbaik. Tiga generasi yang terbaik. Khairun nasi qarni, thumma alladhi yalunahum, thumma alladhi yalunahum. Baik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Itu yang kita ikuti mas. Kita tidak kemudian harus fanatik terhadap orang-orang setelahnya. Orang-orang setelahnya itu, setelah tiga generasi itu, kembali kepada perkataan Imam Malik. Yu'khad wa yutrok. Bisa diambil, bisa ditinggalkan perkataannya. Paham sampai sini? Itu manhaj salaf. Jadi enggak bisa kita itu, oh ini menurut bimbingan ulama, menurut bimbingan ya ulama antum siapa? Betul kita itu menurut bimbingan ulama, tapi bukan ulama yang menggiring opini untuk menyelisihi manhaj salaf. Manhaj salaf itu manhaj sahabat, manhaj tabiin, manhaj tabiut tabiin. Itu manhaj salaf mas. Dan kebaikan dari mereka itu yang dicontoh. Karena sudah diakui oleh Allah Azza wa Jalla dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi kalau mereka itu bodoh terhadap manhaj salaf, maka mereka hanya tahu salaf itu dari oknum. Contohnya apa? Seorang yang mengaku diri salaf menikahi wanita kedua dan ketiga. Kemudian wanita yang keduanya diajak untuk ngaji salaf. Ternyata istri keduanya ini kaget. Suami saya kok ternyata kasar dengan saya. Katanya dia ngaji salaf. Kok salah berarti kasar? Salah bukan kasar. Yang salah adalah suaminya Mbak E. Kenapa? Dia ngajinya gak benar. Gak ada namanya manhaj salaf kasar seperti itu. Main pukul dengan wanita. Gak ada yang seperti itu Mbak. Nah. Karena bisa jadi Mbak E belum mendoakan suami Mbak E untuk bisa menjadi seorang suami yang baik. Paham sampai sini? Nah, begitu juga mereka tahunya salaf dari oknum yang mengaku dirinya mereka salaf. Yang kedua, mengukur kebenaran bukan dari asal manhaj salaf, tapi dari komentar dan perilaku oknum. Yang pertama dan kedua hampir sama. Mirip. Tapi di sini mengukur kebenaran, mas. Kebenaran itu diukur bukan dari manhaj salafnya, tapi dari komentar. Maka sekarang kalau misalnya antum itu mengikuti manhaj salaf itu dari medsos, maka itu bukan jalan yang terbaik untuk memahami kontekstual manhaj salaf. Paham sampai di sini? Nah, yang ketiga, memberi hukuman berdasarkan kronologis apa yang menyebar di kalangan awam. Viral di kalangan awam, ditabrakkan dengan pemahaman salaf. Contohnya adalah kronologisnya yang sering terjadi sekarang. Orang mengaku, salaf itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Semuanya ditulisi madrasah salafi, madrasah, ya, padahal salafi, madrasah salafi itu orang-orang NU. Ya. Tidak ada namanya manhaj salaf menyebut madrasahnya menjadi madrasah salafi. Kecuali kalau di India, di Bangladesh, Pakistan menyebutnya salafi. Tapi kalau di Indonesia katakan salafi itu artinya metodologi lama. Ya, enggak pakai sandal, sarungan, ya nyantri tenanan wis lah. Nah, itu salafi menurut mereka. Dan ini enggak benar seperti itu. Hanya sekedar arti dari kata. Kemudian tidak belajar manhaj salaf dari kitab-kitab ulama yang mumpuni, hanya belajar dari penjabaran ustadz yang menggiring pada distorsi makna manhaj salaf. Jadi misalnya apa? Diambil ini lho. Manhaj salaf itu wong saiki hanya mengikuti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani. yang lainnya enggak dipakai. Bukan, itu bukan mandat salaf juga. Salah jenengan. Mengatakan mandat salaf itu seperti itu salah. Mereka bertiga itu para ulama. Tapi kita tidak diminta untuk taklid buta terhadap mereka. Paham maksudnya di sini? Ya. Sehingga kalaupun mereka itu berselisih, bukan perselisihan itu menjadikan kita itu kemudian tidak mengambil apa yang menjadi pemikiran mereka atau apa yang menjadi ketetapan hukum mereka dalam hadis atau dalam permasalahan fikih. Bukan, bukan seperti itu, Mas. Kemudian tidak belajar dari orang-orang yang memang sudah menjadikan manhaj sebagai acuan baku dalam menuntut ilmu syar'i. Contohnya apa? Ngajinya masih serampangan. Antum masih ngaji jamaah, oh jamaah misalnya. Dengan hehehe. Atau dengan sesuatu yang lainnya. Ya, antum masih ngaji dengan cerita, masih ngaji dengan konon kabarnya. Kemudian masih ngaji dengan itu kalau amalkan segini akan faedahnya segini. Besok kita wisata ke kuburan fulan. Ya. Atau yang lainnya seperti itu. Itu enggak boleh seperti itu. Jadi menggabungkan antara kajian demi kajian yang serampangan itu menyebabkan orang bodoh terhadap manhaj salaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga Allah Azza memudahkan kita untuk bisa menetapi manhaj salaf. Mas, Suf, menetapi manhaj salaf bukan maknanya ketika antum sudah ada di dalamnya, kemudian antum boleh mengatakan dia sesat, dia salah. Itu yang harus antum fahami. Itu juga kebodohan yang keenam. Ya. Ini kebodohan yang keenam adalah orang yang sudah ya diberikan hidayah untuk menapaki manhaj salaf pun itu juga akan diganggu oleh was-was syaitan dengan cara menjelekkan, menggibahi ataupun mengadu domba sesama muslim yang mengikuti manhaj salaf dengan rasa bahwa dirinya adalah yang paling benar. Ini Mas. Ini kebodohan yang keenam. Orang yang sudah diberikan hidayah untuk menapaki manhaj salaf pun itu juga akan diganggu oleh wasyaitan syaitan dengan cara menjelekkan, menggibahi, mengadu domba sesama muslim yang mengikuti manhaj salaf dengan rasa ya rasa bahwa dirinya adalah yang paling benar. Bahwa ya bahwa dirinya adalah yang paling benar. Dan yang lainnya salah. Kebodohan yang ketujuh, orang yang sudah menapaki manhaj salaf seharusnya mempunyai akhlak dan akidah yang benar, akhlak yang lembut dan baik, serta akidah yang benar. Kalau orang yang sudah lama ngaji salaf, ngaji manhaj salaf, tapi akhlaknya masih kasar dan bengis, maka dipertanyakan ngajinya. Itu 7 paling enggak. Sebenarnya lebih banyak lagi. Ya. Karena ringkas 7 ini dengan apa yang wakik sekarang. Apa yang wakik sekarang? 7 ini, Mas. Apa yang wakik maksudnya yang terjadi sekarang itu seperti itu, Mas. Ya, adanya orang-orang yang berusaha mengatakan dirinya salaf tapi sebenarnya secara perkataan pun jauh dari salaf. Ya, ada yang mengatakan saya tobat dari manhaj salaf. Salah itu, Mas. Kenapa antum tobat dari manhaj salaf? Manhaj sahabat antum tobat, yo piye antum itu? Tobatnya kemana? Antum baliknya ke siapa, Mas? Kalau kepada enggak ke mereka, ke siapa gitu loh. Ada yang mengatakan bahwa saya tobat dari manhaj salaf. Lah antum kalau tobat dari manhaj salaf, tobatnya kemana, Mas? Salaf itu khairun nasi qarni tsumma ladzi yalunhum tsumma ladzi yalunhum. Ya. Itu sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi setelahnya generasi setelahnya. Generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Nah, kalau antum tobat kemana, Mas? Ke pasar, ke terminal, apa ke laut? Ikut nyirol kidul. Allah musta'an. Ya. Ini hal-hal yang notabene apa di Indonesia itu kalau bisa menyelisihi sesuatu yang viral dan diviralkan akan syahdu, akan terkenal. Allah musta'an. Sebagaimana kemarin ya, itu kejadian banyak orang-orang yang rawi bidah sekarang muncul berbicara tentang sesuatu yang banyak tapi enggak ada ilmunya. Nasallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah azza wajalla menjadikan kita ya paham terhadap apa itu manhaj salaf. Karena manhaj salaf itu bukan sebagaimana difahami oleh orang-orang kebanyakan. Manhaj salaf itu harus kita pelajari. Karena manhaj salaf itu apa yang ada pada para sahabat. Ada para tabi'in. Ada para tabi'ut tabi'in. Kita tidak taklid buta dengan para ulama sekarang. Tapi ulama-ulama sekarang yang membawa apa saja yang dari manhaj salaf soleh, maka kita ambil. Tapi bukan kita mengkultuskan mereka. Kita hanya menjadikan tolok ukur kebenaran itu dengan apa yang dibawa oleh para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Paham sampai di sini, Mas? Nah, jadi kalau misalnya ada perselisihan, farudu ilallah wa rasulih. Paham sampai di sini? Dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan kemudian hawa nafsunya. Itu salah. Ya. Naktafi bihadil qudrah. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. Subhanakul mahabihamdika. Asyadu ala ala anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.